1212 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all the mujahidin, waktu tidak akan tunduk kecuali pada ia yang menantangnya. Yeah yeah. Telah sirna haus dahaga, telah basah kerongkongan, telah ditetapkan pahala sejati untuk mereka yang selalu terjaga di jalan para pujangga peradaban dan mulia, jalan para ksatria yang jabarkan ketegaran dengan semangat yang tak pernah lelah, penerus warisan sejarah Robbani, penjaga mutiara dari cenderamata para pahlawan, pahlawan yang bertahan ketika nafsu terus berontak dan setan terus menggoda, bersama dunia yang terus berhias dalam belantara hawa yang sering juga membungkam sudut fitrah umat manusia. Kisah ini tentang kita kawan, kita yang tegar dalam ujian peradaban, kita yang selalu belajar bersama waktu yang terus berjalan, kita yang merangkai kisah perjuangan kejayaan Islam yang tak boleh tenggelam, hingga fajar keabadian menjelang, maka jangan biarkan dirimu dibungkam, menuju jalan-jalan kelam yang tumpulkan azam, dengarkanlah saudaraku, suara-suara nurani yang tak dapat kau dustakan, suara-suara peluru yang bisikan kerinduan para mujahid, irama peluru-peluru dari sahdunya panggilan syahid, menebar sayap perubahan dari warisan ketenangan jiwa yang sebenarnya, dengarkanlah saudaraku, Islam memanggil jiwamu, Islam memanggil jiwamu untuk kembali kepada bingkai garis kemuliaan para syuhada, kembali pada generasi Qur'ani yang istimewa, yang wataknya tak dapat dipisahkan dari Al-Qur'anul Karim, yang cerminnya bertumbuh bersama originalitas kekasih Allah teralim. Yeah yeah. Ya Allah, inilah jalanku, yo, inilah jalanku. Ya Allah, teguhkanlah hamba. Yeah yeah, inilah jalanku. Yeah yeah. Ya Allah, lindungilah hambamu. Inilah jalanku. Perhatikanlah umat ini, berevolusi bersama para murjiah dan topeng pikut dakwah, diukir dari istihad para mutazilah di leher para kawarij haroka. Ketika voting telah sugesti intisari Islam di antara taklimat dan organisasi sipin para kiada, tafsir dari garis tipis antara taklid dan samina watona. Dan hari ini, ada ratusan oportunis berlabel ustad, setelah itu saling menganggap sesat, lalu rumuskan bendera haroka di antara sekat pekat kesepakatan yang tak kunjung melekat. Lalu begitu mudah lupakan makna persaudaraan dari ultimatum dua kalimat syahadat. Berapa banyak hal yang bisa kita sepakati, berapa banyak jidal dan penyakit hati, para maniak eksistensi yang berjibaku dalam bualan, kader inti atau kader sempalan, pengkhianat asola perjuangan, maka teguhkanlah, energi kebangkitan Islam harus kembali dikokokkan, rangkailah nafasmu dengan debu keistiqomahan yang bahan bakarnya kau dapati di setiap makanan yaumiah, imunisasi asuna, penjaga isyarat syariat sang kholik yang takkan punah, generasi jembatan haroka, mikroba jihad penerus butiran dakwah, para pemilik hak waris salsabila, penyelaras energi ukhuwah yang dikokokkan dari tancapan Marifatullah dan Said Al-Mustafa, yang menembus sejarah peradaban yang dipenuhi kemuliaan surga. Hei jiwa-jiwa yang lelah, budak dari dahaga hatimu yang kering kerontang terbodohi dunia, bergeraklah dengan ketenangan hati seperti lebah yang tegas dan kokoh dalam jamaah yang islami, yang tanggung jawabnya menyeruak ke seluruh lapisan umatnya, yang mampu belajar dan mengajar butir-butir kaderisasi yang hanya memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Inilah jalanku, yo, inilah jalanku. Ya Allah, lindungilah hambamu. Inilah jalanku, yo, inilah jalanku. Ya Allah, teguhkanlah hambamu. Yeah, yeah, inilah jalanku. Yeah, yeah. Ya Allah, jalanku. Saudaraku, lihatlah, bencana demi bencana datang silih berganti, poraklah lagi negeri ini, hilang sudah selera orang untuk mengharap kembali, sementara jiwa-jiwa nelangsa itu sudah sedari lama menanti-nanti, berbaris memanggil-manggil, keluarlah saudaraku dari kenyamanan mihrabmu, dari kekucuan itikafmu, dari keakraban sahabat-sahabatmu, keluarlah saudaraku dari keheningan masjidmu, bawalah roro sajadahmu ke jalan-jalan, ke pasar-pasar, ke majelis dewan yang terhormat, ke kantor-kantor pemerintahan dan pusat-pusat pengambilan keputusan. Keluarlah saudaraku dari nikmat kesendirianmu, satukanlah hati-hati yang berserakan ini, kumpulkan kembali tenaga-tenaga kasihan nurani yang terlatih di tengah badai gurun kehidupan. Keluarlah saudaraku, berdirilah tegap di ujung jalan itu. Sebentar lagi sejarah akan lewat mencari aktor baru untuk drama kejayaan ini. Untuk sebuah kehidupan yang abadi, tak usah kau bersedih. Jangan kau lelah dan putus asa. Kita bergerak bersama Allah dan Rasulnya. Kita berjuang bersama Allah dan Rasulnya. Onak duri dan lubang-lubang menghampar. Jangan biarkan kisahmu terdampar. Jangan biarkan langkahmu menjadi gentar. Tidakkah kau lihat buih-buih di atas lautan atau bintang-bintang di langit yang tak terbilang? Namun, tidak ada yang mampu menyingkap kegelapan selain matahari dan rembulan. Begitulah mutiara selalu menjadi mutiara walau berada di antara hipokritas yang coba bungkam nurani. Disaksikan sunyi, disemangatkan kesedihan, lalu dihibur dalam janji sang pemilik waktu dan bumi. Yeah. Inilah jalanku, yo, inilah jalanku. Ya Allah, lindungilah hambamu. Inilah jalanku, yo, inilah jalanku. Ya Allah, ingatlah saudaraku, takkan pernah bersatu lebu dari jihad fisabilillah dengan asap neraka jahanam. Ya Allah, lindungilah hambamu. Inilah jalanku.